Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah di pertemuan yang lewat telah kita bahas tafsir untuk bismillah dan kita masuk pada ayat yang pertama dari surat Al-An'am. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji milik Allah zat yang menciptakan sejumlah langit dan bumi, wa ja'ala dhulumati wan nur, dan menciptakan tumpuan sejumlah kegelapan dan sebuah cahaya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, kemudian orang-orang kafir ya'dilun, menduakan dan menyamakan Rabb mereka dengan lainnya. Penjelasannya untuk kalimat alhamdulillah, maka al di sini dalam ilmu nahwu disebut lil istighraq, artinya untuk mencakup keseluruhan pujian. Sehingga maknanya semua pujian dari sisi manapun thabitun lillah, itu ada untuk Allah Azza wa Jal. Sedangkan lillah lamnya, linya, boleh jadi adalah lil ikhtisas, maka segala puji itu khusus milik Allah. Atau lil istihqaq, untuk menunjukkan hak, segala puji itu adalah hak Allah. Namun tidak, dan tidak ada pertentangan di antara dua makna ini. Mau kita katakan khusus untuk Allah atau hak Allah, sama saja. Maka berdasarkan hal ini, maka lam di sini ya, malah kita artikan dua-duanya lil istihqaq dan ikhtisas. Maknanya adalah hak dan hak khusus untuk Allah. Karena al dalam kata-kata alhamdulillah menunjukkan makna umum, maka tidak ada satupun yang berhak untuk mendapatkan pujian alal umum secara umum kecuali Allah Azza wa Jal. Dan apa yang dimaksud dengan alhamdulillah? Banyak orang menafsirkan alhamdulillah dengan athana atau sanjungan kepada Allah. Ini sanjungan athana Allah bil jamil al ikhtiyari. Banyak orang menafsirkan alhamdulillah dengan pengertian athana Allah bil jamil al ikhtiyari, menyanjung Allah karena sifat-sifat yang indah yang ada pada Allah, dan sifat yang indah pada Allah itu adalah al ikhtiyari, sifat yang merupakan sifat pilihan. Maka dan dikatakan oleh di sini dikatakan, dan definisi ini adalah definisi yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Tidak benarnya dari dua sisi. Yang pertama adalah masalah alhamdulillah dimaknai dengan athana. Maka yang disebut sana dalam bahasa Arab adalah tikarrul hamdi, memuji sesuatu secara berulang-ulang. Dalil kalau demikianlah makna sana adalah firman Allah tabaraka wa taala dalam hadis qudsi tentang bahasanya Allah membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian. Maka jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah merespon dengan mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika seorang yang membaca Al-Fatihah membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah mengatakan athna alayya abdi, hambaku memberikan sana untukku. Maka berdasarkan hadis qudsi ini dalil bahasanya pengertian sana, pujian yang dalam bahasa Arab disebut sana, yang dimaksud sana adalah tikrarul wasfi al-kamil, dalam memuji secara berulang. Dan yang namanya memuji itu adalah menyebutkan sifat unggul yang ada pada sesuatu. Al-wasfu al-kamil, sifat unggul yang ada pada sesuatu. Dan akar kata dari sana juga menunjukkan kalau yang dimaksud dengan sana adalah mengulang-ulang pujian. Karena sana diambil dari kata-kata thanyi, yang maknanya adalah i'adatu syai', mengulang-ulang sesuatu. atau mengembalikan sesuatu pada sebagian yang lain. Oleh karena itu ada istilah Saba'ul Mathani. Tujuh ayat yang berulang-ulang nama lain untuk surat Al-Fatihah. Karena dia diulang-ulang, dibaca setiap hari dalam setiap rakaat dalam sholat. Maka Mathani sama dengan Thana. Ini sesuatu yang berulang. Kemudian kesalahan yang kedua untuk definisi di atas, definisi Alhamdulillah di atas adalah mereka katakan yang namanya Alhamdulillah adalah tadi sana Allah menyanjung Allah alal jamil ikhtiari untuk sifat unggul atau sifat positif, sifat yang bagus, yang sifat tersebut adalah sifat pilihan. Fahuwa, maka kalimat semacam ini kalau untuk Allah tidaklah benar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu dipuji akan apa saja yang dia lakukan. Dan dia memilih apa saja yang dia kehendaki. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dipuji atas, dipuji karena kamali sifatihi, sifat-sifat positifnya, sifat-sifat unggulnya, al-lazimah yang melekat pada diri Allah yang tidak melebar manfaatnya, tidak melebar kepada yang lain. Maka dia dipuji karena memiliki sifat hidup yang sempurna, sifat qayyum, qayyumiyah yang sempurna. Qayyumiyah artinya mengurus diri sendiri dan yang lain. Yaitu makhluk. Maka hidup bagi Allah adalah wasfun lazimun, sifat yang melekat pada Allah yang tidak melebar manfaatnya kepada yang lainnya. Sebadan qayyumiyah itu adalah sifat yang melebar sekaligus melekat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena qayyum adalah mengurusi dirinya sendiri dan mengurusi makhluknya. Dia adalah zat yang qayyum mengurusi dirinya sendiri. Maka ini sifat yang lazimah, yang ada pada diri Allah yang manfaatnya tidak melebar kepada yang lain. Sedangkan qayyum dalam pengertian mengurusi makhluk, maka ini muta'addin. Ya, maka di sini ada kritik yang disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala untuk definisi Alhamdu yang diungkapkan dan disampaikan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama mendefinisikan Alhamdu dengan asana Allah bil jamil al-ikhtiyari, sanjungan kepada Allah dengan sifat yang terpuji, sifat unggul yang itu sifat pilihan, yang dia itu memilih untuk bisa bersifat dengannya dan bisa tidak bersifat dengannya. Itu yang dimaksud dengan pilihan di sini. Makanya dikritik dari dua sisi. Dari sisi mendefinisikan Alhamdulillah dengan Al-Thana, ini dinilai keliru. Kemudian Al-Jamil Al-Ikhtiyari, ini hanya berlaku untuk makhluk dan tidak berlaku untuk Allah. Maka kalau yang namanya memuji makhluk, itu pujian untuk makhluk itu tertuju kepada sifat-sifat makhluk tersebut yang merupakan memang sesuatu yang ikhtiari, sesuatu yang menjadi pilihannya. Kalau sesuatu tersebut bukanlah sesuatu yang menjadi pilihannya, maka sanjungan kepada makhluk tidak bisa disebut Alhamdu. Sifat yang bukan pilihannya itu artinya yang sudah gawan bayi dari sananya. Misalnya hidungnya mancung, itu sejak lahirnya memang mancung, bukan karena pilihan dia jadi mancung dan tidak berkulit kuning atau berambut lurus. Maka itu jamil, namun bukan jamil yang ikhtiari, yang itu terjadi atas pilihan dia, namun itu terjadi karena dari sononya. Nah, kalau orang itu punya sifat unggul, namun itu dari sononya, sejak gawan bayi, boleh jadi sifat fisik, rambut yang lurus, atau ya satu sifat yang berupa ya, bukan non fisik, memang sejak dulunya seperti itu. Maka sanjungan untuk hal-hal semacam ini tidak, untuk makhluk itu tidak disebut alhamdulillah. Nah, alhamdulillah hanya khusus untuk yang ikhtiari. Ikhtiari apa? Dermawan. Orang itu pelit dan tidak pelit itu pilihan. Nah, itu pilihan dia. Ini dia punya duit dibagi-bagikan atau kemudian dipegang erat-erat, itu pilihan dia. Suka menolong, itu pilihan. Dia cuek, ya bisa. Nah, kemudian dia aktif bantu orang, bisa. Maka ini sifat pilihan. Ini sifat yang seorang itu bersifat dengannya atas pilihan dan kemauan dirinya. Nah, maka pujian kepada seorang manusia karena sifat-sifat semacam itu, dia suka menolong, suka membantu, ringan tangan menolong orang, bukan ringan tangan memukul orang, peduli, dan seterusnya, maka ini namanya jamil al-ikhtiyari. Dan kalau rambutnya lurus, orangnya tidak cepol, nah, ini memang dari sononya, paketnya itu dari sononya. Nah, tidak bisa diubah-ubah pada asalnya. Dan tidak boleh mengubahnya. Maka ya, di sini disampaikan tidak tepat kalau alhamdulillah ya, untuk Allah kok didefinisikan dengan al-jamil al-ikhtiyari. Maka ini untuk Allah kalimat semacam ini tidaklah tepat. Ya. Karena Allah itu dipuji atas semua perbuatannya dan Allah memilih semua apa yang dia kehendaki untuk dia lakukan. Maka kemudian, lalu apa definisi alhamdulillah untuk Allah yang tepat? Fasawab, maka yang benar, pujian untuk Allah itu tertuju kepada perbuatan-perbuatan yang itu merupakan pilihannya. Demikian juga sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat unggul yang melekat pada dirinya Jalla wa'ala. Maka Allah berhak untuk dipuji. Dan pujian yang sempurna itu khusus untuk Allah. Kemudian apa, dengan apa kita definisikan alhamdu? Maka kita katakan alhamdu adalah wasful mahmudi bil kamal. Al-lazim wal muta'addi hubban wa ta'ziman. Yang namanya alhamdulillah memuji, pujian yang disebut dengan alhamdulillah adalah menyebut-nyebut sifat sempurna, sifat unggul pihak yang dipuji, al-mahmud. Yang sifat unggul dari pihak yang dipuji itu al-lazim, boleh jadi itu hanya untuk dirinya, bagusnya itu hanya untuk dirinya, ataupun al-muta'adi, bagusnya sifat tadi melebar manfaatnya kepada di luar dirinya. Dan pujian tersebut meluncur dari lisan kita hubban wa ta'ziman, karena cinta dan memuliakan. Maka bisa jadi Anda mensifati, menyebut, memuji, mencifati seseorang dengan sifat yang terpuji bukan karena cinta padanya, namun karena mengharap balasan yang akan dia berikan pada Anda. Dan boleh jadi kita mencintainya, namun tidaklah memujinya. Demikian juga waqad tuhibbuhu, dan boleh jadi Anda mencintainya. Dan terkadang Anda memuji seseorang bukan karena mencintai dan menghormati, namun karena takut dengan kejahatannya. Maka demikian pula terkadang seorang itu memuji penguasa, menteri atau semacam itu bukan karena cinta, bukan karena simpatik, bukan karena hormat, namun karena berharap pemberiannya atau khawatir kejahatannya. Maka yang namanya alhamdulillah falabudda, maka tidak boleh tidak harus disarati untuk pujian yang disebut dengan alhamdulillah adalah ala wajil mahabbah. Dalam bentuk atau karena motivasi cinta wa ta'zim dan menghormati. Jika bukan karena motivasi cinta dan menghormati, maka itu disebut madah dan tidak disebut alhamdulillah. Maka lihatlah kedalaman bahasa Arab. Bahasa Arab membedakan antara hamdun dan madahun. Padahal dua kata ini sama hurufnya, jumlahnya dan jenis hurufnya. Hamida sama madaha. Itu hurufnya semuanya tiga. Hamida tiga, madaha juga tiga. Sama-sama di dua kata tersebut ada ha, ada mim, ada dal. Cuma ditukar-tukar saja. Maka sama hurufnya, jenis huruf dan jumlahnya. Hurufnya ada tiga. Hadan adal adat ini dari sisi jumlahnya. Sedangkan jenisnya adalah huruf yang sama. Ada ha, ada mim, ada dal. Akan tetapi cuma terdapat perbedaan tartib. Perbedaan urutan. Ini hak dulu, yang situ mim dulu. Terdapat perbedaan urutan dalam huruf hamidah dan madaha. Maka lihat, gara-gara terjadi perbedaan, perselisihan urutan, beda urutannya, beda maknanya. Dan hubungan antara hamdun dengan madahun adalah al-khusus wal-umum. Ada yang lebih sempit maknanya dan ada yang lebih luas maknanya. Setiap hamdun adalah madahun, namun tidak semua madahun adalah hamdun. Karena hamdun sebagaimana keterangan yang lewat tidak boleh tidak harus dengan motivasi cinta dan menghormati, sedangkan madahun tidak disyaratkan harus seperti itu. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan perbedaan di antara perbedaan makna dua kata ini, hamdun dan madahun, dalam kitabnya Bada'i Fawaid. Dan buku ini kami hasana alaihi syekhuna, guru kami Syabdur Manan Sa'di memotivasi kami untuk membacanya. Motivasi itu beliau sampaikan hina tolab ketika kami belajar, di masa kami belajar kepada beliau. Sa'di mengatakan kitab Bada'i Fawaid adalah kitab yang azim, kitab yang sangat penting. Komentar saya Muslimin, wa kadzalik, dan betul, dan memang seperti itu. Maka kitab Bada'i Fawaid itu yushbih, mirip-mirip dari sebagian sisi dengan kitab Saydil Khatir karya Ibnul Jauzi. Kalau Saydil Khatir itu artinya, kalau Bada'i Fawaid itu artinya fawaid-fawaid yang indah, yang badi. Kalau Saydul Khatir, khatir itu artinya lintasan pikiran yang layak jadi buruan. Maka keduanya memiliki kemiripan dari sisi kedalaman makna dan lakin min haitsul umqi wal makna wal faedah la sawa. Akan tapi dari sisi kedalaman, makna dan faedah di antara dua buku tersebut tidaklah sama, bahkan tidak bisa dibandingkan. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang perbedaan antara alhamdu dan al-madahu. Wabahasa hadal mabahas, dan beliau mengkaji pembahasan ini hatta andojahu tabkhan, sampai beliau matang memasaknya. Jika itu seakan-akan pembahasan itu seperti orang masak, maka sampai-sampai sudah siap saji. Maka Ibn Qayyim mengatakan sebenarnya guru kami Ibn Taimiyah, karena idza bahasa fi misli hadil umuri, jika mengkaji masalah semacam ini, maka beliau akan menyampaikan pembahasan yang bil'ajil ujab, sangat-sangat menakjubkan. Namun kenapa pembahasan semacam itu, pembahasan masalah bahasa itu tidak banyak dijumpai pada perkataan Ibnu Taimiyah? Maka jawabannya adalah kamakil, sebagaimana dikatakan dalam syair, ta'allaqal barqu najdiyan, bersinarlah kilat di daerah Najd. Fakultu lahu, maka aku berkata kepada sinar, pada kilat, ilaika anni, jauhlah engkau dariku, karena aku sibuk dengan yang lain selain dirimu. Maka meskipun itu menarik bagaikan kilat, aku tidak akan toleh, akan aku sibuk dengan yang lainnya. Jadi kenapa pembahasan dalam berkaitan dengan bahasa tidak banyak kita jumpai, meskipun ya cukup banyak, namun tidak begitu banyak dijumpai pada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah laisa indahu tafaruq, tidak punya konsentrasi untuk membahas hal tersebut. Beliau cuma membahasnya sambil lalu saja. Beliau tidak punya waktu untuk berbicara dalam perkara semacam ini, karena beliau sudah sibuk berbicara dengan perkara-perkara yang a'zham, lebih penting dari hal ini. Meskipun seandainya beliau itu mau, maka kata Ibnu Qayyim, beliau akan menyampaikan penjelasan yang sangat menakjubkan. Ya, maka beliau tidak banyak, meskipun cukup banyak. Dan ada salah satu murid Ibnu Utsaimin, yaitu saudara kami Farid bin Abdul Aziz Az-Zamil, beliau mengumpulkan pembahasan nahwu yang disampaikan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam satu buku. Dan ini adalah satu kegiatan yang baik, dia kumpulkan dalam satu buku, meskipun ketika Syekh Ibnu Utsaimin menyampaikan hal ini, buku tersebut belum dicetak. Lam tutba' ba'du. Demikian juga telah pernah disampaikan di majelis yang lain oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya Syekhul Islam di Iqtida' Shiratal Mustaqim memiliki perkataan semacam ini yang demikian bagus dan mendalam tatkala membahas firman Allah, wa khuttum kalladzi khadu, dan kalian itu berbicara sebagaimana yang dilakukan pembicaraan yang dilakukan oleh Bani Israel. Maka beliau sampaikan ketika bahasa ini di Iqtida' Shiratal Mustaqim, satu bahasan yang la tajiduhu fi ayyi kitab, tidak Anda jumpai di buku manapun. Wal khulasa, maka kesimpulannya atau berkaitan dengan ayat At-Taubah 69, ayat ini berbicara bahasanya orang kaum muslimin akan mengikuti kelakuan orang terdahulu, Bani Israel. Di antaranya adalah dalam masalah membicarakan hal-hal masalah akidah, masalah agama yang tidak perlu dibicarakan. Membicarakan tentang zat Allah. Maka seperti pembicaraan Bani Israel yang mengatakan pada Musa, kami tidak akan beriman sampai kami melihat Allah. Membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdalam-dalam membahas tentang zat Allah misalnya. Wal khulasa, kesimpulannya bahasanya alhamdu, maknanya adalah menyebutkan sifat sempurna dari pihak yang dipuji, dan itu karena hormat dan karena cinta dan hormat. Maka alhamdu, segala puji itu lillah, milik Allah. Dan lam di kata-kata milik Allah adalah artinya adalah hak dan khusus. Sehingga kalau kita terjemahkan, bisa kita terjemahkan segala pujian adalah hak khusus Allah. Artinya tidak ada satupun yang berhak untuk mendapatkan seluruh pujian dari segala sisi kecuali Allah Azza wa Jal. Wa hadzal hamdu al-mazkur, dan pujian yang merupakan khusus untuk Allah Azza wa Jal ini, fa hadzal hamdu, maka pujian seperti ini khusus untuk Allah Azza wa Jal. Maka dia Allah Jalla wa Ala berhak untuk mendapatkan pujian. Dan pujian yang sempurna itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pujian untuk makhluk bukan berarti terlarang. Boleh. Hukumnya boleh. Namun itu bukan pujian yang sempurna. Pujian yang sempurna dengan kedalaman rasa cinta dan pengagungan, penghormatan hanya boleh untuk Allah. Adapun Allah, maka itu adalah alamun alallahi azza wa jal, adalah nama untuk zat yang kita sembah, Allah Azza wa Jal. Wa ta'bir biha, dan menyebut Allah dengan menggunakan kata-kata Allah, itu sebutan yang lebih bagus daripada yang lain. Nah, maka yang lebih bagus orang itu mengatakan qaulallahu ta'ala daripada yang lainnya. Maka sebagian orang saat ini punya kesukaan menyebut Allah dengan mengatakan qaulal haqqu kadza wa kadza. Berkatalah al-haq demikian dan demikian. Secara makna betul, Allah itu adalah al-haq. Dan salah satu nama Allah adalah al-haq. Karena Allah adalah zat yang hak, yang zat yang benar dan jelas kebenarannya. Namun, yang lebih baik adalah jadikanlah kosakata atau kalimatmu sebagaimana kalimat yang biasa dipakai oleh para ulama terdahulu. Yang familiar di tengah-tengah para ulama terdahulu, ya, lebih familiar mengatakan qaulallahu ta'ala, Allah berfirman. Atau mereka mengatakan qaula rabbuna, Rabb kami berfirman. Adapun perkataan qaulal haqqu al-haq berfirman, fahum yakuluna qala Allah au yakuluna qala rabbuna amma qala al-haq. Adapun perkataan qala al-haq, fahadhihi, maka kalimat semacam ini disampaikan oleh seseorang tujuannya adalah dalam rangka untuk menarik perhatian. Haitsu innal insana sami, ketika seorang pendengar itu mengatakan man hadzal haq, siapakah al-haq ini? Nah, maka di situ tepat. Nah, maka di ketika ada sesuatu kemudian ya, mengatakan man hadzal haq, siapakah al-haq ini? Nah, maka pilihan al-haq di sini itu yang tepat. Adapun lakin naqul qala Allahu, namun kalau kita mau mengatakan Allah berfirman demikian, maka gunakanlah kata-kata Allah. Allati buniyat alaiha al-uluhiyah wal ibadah. Allah adalah nama zat yang kita sembah, yang menjadi dasar ibadah kita hanya untuknya. Maka karena Allah itu mengandung makna zat yang disembah, maka ibadah itu dibangun di atas nama Allah, yaitu Allah. Maka ketika kita mau menggunakan kalimat kalimat berita, maka mengatakan qala Allah itu ahsan, itu yang lebih bagus. Dan tidaklah mengapa seorang mengatakan qala rabbuna atau qala rabbukum, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam ketika terkadang berkata pada para sahabatnya, ya, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Ya. Maka di sini Syaikh Ibnu Utsaimin menyampaikan satu hal yang cukup menarik. Beliau mengkritik perkataan banyak orang atau para penceramah dan yang lain di dunia Arab yang seakan-akan enggak suka kalau Allah, karena itu sudah familiar umum gitu ya. Pengen yang agak-agak keren dikit, yang agak-agak nyentrik. Nah, karena qaulallah, ketika mengutip ayat qaulallah, itu kan semua orang mengatakannya. Itu kan enggak punya ciri khas gitu ya. Enggak punya ciri khas. Enggak punya ikon, enggak ada punya merek gitu ya. Maka banyak penceramah Arab itu enggak mau, kurang mau untuk mengatakan qaulallah gitu. Dan cari yang lain. Maka di antara mereka hobi qaulal haq gitu. Sebagai ganti dari qaulallah. Maka beliau kritik hal ini, kecenderungan semacam ini. Hendaknya yang lebih baik. Maka tujuan pokok hidup manusia ibadah. Dan itu dibangun di atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah artinya zat yang disembah, zat yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Maka itu nama yang paling bagus untuk menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Ya, beliau sampaikan, memang ada sikon yang pas. Di situ satu hal yang pas ketika disebut dengan al-haq. Tadi Beliau katakan itu untuk kalimat tanya. Ya, maka seorang itu dan seorang yang mendengarkan satu hal yang satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menarik, maka dia akan mengatakan man hadal haq. Maka dijawab Allah. Maka kalau dalam situasi semacam ini, maka itu penggunaan yang tepat. Namun kalau didominasi al-haq apa-apa, qul al-haq, maka ini yang dikritik. Kemudian untuk nama Allah sendiri itu adalah nama yang memiliki asal-usul. Karena nama di dunia nama, yang namanya nama, ada nama yang punya asal-usul dan ada nama yang tidak punya asal-usul. Gak tahu, pogung itu termasuk nama yang punya asal-usul makna ataukah tidak, itu nama pohon atau nama apa. Nah, Allah itu menurut pendapat yang paling kuat itu punya asal usul, yaitu diambil dari kata-kata uluhiyah, tepatnya dari kata-kata aliha yang maknanya adalah ta'abada, beribadah. Dan aliha itu makna yang benar adalah menyembah dan bukan bingung sebagaimana anggapan sebagian orang. Ada sebagian orang yang beranggapan aliha yang merupakan akar kata Allah itu maknanya tahayyara, bingung. Maka tidak benar kalau aliha untuk Allah itu diambil dari kata-kata aliha yang artinya bingung. Ya, sehingga ketika diterjemahkan dengan Allah itu diambil kata-kata aliha yang artinya bingung, maka orang kemudian akan mengatakan kenapa Allah disebut Allah, kan zat yang paling membingungkan. Kan? Nanti jadinya kesimpulannya kesana. Membingungkan siapakah dia. Yang ini ya, nanti biasanya yang kemudian agak-agak cenderung suka memaknai Allah diambil kata-kata aliha, namun aliha yang artinya bingung, nah, itu orang-orang sufi. Maka kita perlu cari. Perlu supaya menghilangkan kebingungan kita, dia itu siapa. Itu beliau katakan tidak benar. Kalau Allah diambil kata-kata aliha, namun aliha di sini yang maknanya tahayyar ataukah bingung. Lianal insan, karena jika seorang itu mengatakan Allah, dia tidak menjumpai kebingungan. Namun dia menjumpai kalau dia adalah Rabb yang ma'ruf, yang dikenal. Azza wa jal. Tidak ada kebingungan di dalamnya. Bingung itu siapa sih Allah itu? Tidak ada kebingungan. Maka para ahli bahasa mengatakan Allah itu aslinya adalah al-ilah. Lalu hamzahnya kebuang karena alasan banyaknya penggunaan. Ya, mereka katakan contoh yang semisal, kasus yang semisal adalah anas. Makna aslinya adalah al-unas. Dan hamzahnya kena buang. Ya. Contoh yang lain adalah khairun, aslinya adalah akhyar, lebih baik. Wazannya af'al, afdal. Ya. Demikian juga syarun, artinya lebih jelek, asalnya adalah asyaru, lebih jelek. Maka berkaitan dengan pembahasan apakah Allah itu adalah nama yang mustaq, punya asal usul, pecahan kata, akar kata, ataukah jamid tidak punya akar kata, maka berdasarkan paparan yang lewat, yang benar Allah itu mustaq, punya akar kata. Maka di sini disampaikan satu kesimpulan, tidaklah dijumpai satupun nama Allah, nama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demikian juga nama-nama Al-Qur'an yang tidak punya akar kata sama sekali. Sama sekali tidak ada. Maka beliau katakan, beliau sampaikan kesimpulan, nama Allah, semua nama Allah, semua nama Nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua nama untuk Al-Qur'an itu pasti ada akar katanya. Sehingga ada maknanya, ada maksudnya kenapa dinamai seperti itu. Karena yang namanya isim jamid artinya adalah dia tidaklah punya makna kecuali sekedar menunjukkan kepada objek tertentu saja. Ketika satu nama itu tidak punya akar kata, ya maka dia tidak punya makna. Maknanya ya cuma sekedar menjadi nama. Oh ini loh, boleh jadi ada nama orang yang tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Apa contohnya? Misalnya, Iin gitu ya. Ada maknanya enggak? Enggak ada. Kalau misalnya nama ini tidak ada maknanya, tidak ada akar katanya, maka Iin itu tidak punya makna kecuali cuma untuk label untuk orang itu. Nah, cuma khusus untuk pelabelan saja. Karena yang namanya isim alam, sebagaimana kata Ibnu Malik di Alfiyah, ismuni ayyana al-musamma mutlaqan alamuhu. Yang namanya alam adalah isim, adalah nama yang yu'ayyin menentukan al-musamma, menentukan yang menunjukkan secara jelas siapakah pemilik nama. Contohnya Ja'far dan Hirnaqa. Maka seandainya kita katakan nama Allah, nama Rasul, dan nama Al-Quran itu adalah jamid, tidak punya akar kata, maka maknanya bahasa nama-nama tersebut tidaklah menunjukkan kecuali sekedar untuk pelabelan dan penamaan saja. Ketika dia tidak menjadi label dan nama, dia tidak punya makna. Maka oleh karena itu kita katakan tiga jenis nama tadi semuanya adalah mustaqah. Ada akar katanya. Sehingga karena nama yang memiliki akar kata, maka dia menunjukkan dua hal. Pertama adalah menunjukkan pada label tertentu. Oh ini ada orang yang namanya Untung. Untung itu kan nama yang punya akar kata ya. Maka Untung itu menunjukkan, mengacu kepada orangnya, orang yang bernama Untung. Di samping jika dia juga punya makna, ya, Untung itu artinya ya tidak rugi. Ya. Maka dia juga tadullu ala al-mana alladhi ustiqat minhu, menunjukkan pada makna akar katanya. Ya. Kenapa? Oh, kenapa orang ini dikasih nama orang tuanya Untung? Nah, ada kita bisa tahu dari sekedar nama tadi. Oh, karena orang tuanya berharap agar dia menjadi orang yang beruntung. Maka Allah itu punya akar kata dari kata-kata al-ilah, yang ini sama dengan al-uluhiyah, dan uluhiyah artinya at-ta'abud lillahi azza wajal, beribadah hanya kepada Allah. Ya, maka kesimpulan yang menarik, ada tiga nama yang semuanya itu mengandung makna. Nama-nama Allah, nama-nama Rasul, dia Muhammad, dia Ahmad, dia Al-Aqib, dan seterusnya nama-nama Nabi kita, maka semuanya punya makna. Kenapa dia disebut Muhammad? Karena ada banyak hal yang terpuji pada dirinya. Kenapa dia disebut Ahmad? Karena dia adalah Ahmadun Nas. Lillahi azza wa jal. Manusia yang paling mampu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang lebih hebat dalam memuji Allah dibandingkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia disebut Al-Aqib, yang artinya pamungkas. Karena tidak ada lagi Nabi setelahnya. Tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya. Ini pungkasan. Ini yang terakhir. Tidak ada lagi yang akan menyusul. Demikian juga nama-nama Al-Quran. Al-Quran itu Al-Furqan, Al-Kitab, An-Nur, dan seterusnya. Ini semuanya punya makna. Kenapa Al-Quran disebut Al-Quran? Karena dia sesuatu yang dibaca. Kenapa dia disebut Nur, cahaya? Karena dia cahaya kehidupan. Orang akan berjalan melewati hidup ini dengan baik, tahu mana yang benar, mana yang perlu dilewati dan mana yang tidak, manakala dia hidup bersama Al-Quran, karena Al-Quran adalah Nur, dan dia adalah Al-Furqan, dan dia adalah Al-Kitab. Kenapa dia disebut Al-Kitab? Karena dikumpulkan. tidak berserakan sendiri-sendiri, namun terkumpul dalam mushaf dan seterusnya. Maka semua, maka tiga nama ini, nama Allah, nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nama-nama Al-Qur'an, itu semuanya ada akar katanya. Bukan hanya sekedar jadi kata orang Jawa tetenger. Kalau nama itu cuma ya cuma sekedar jadi tidak punya akar kata, tiba-tiba dia muncul cuma sebagai nama, maka dia tidaklah punya fungsi kata orang Jawa kecuali cuma untuk tetenger saja. Tetenger itu loh, tetengernya iin. Nah, ini nggak ada fungsi yang lain. Dan kalau ada akar katanya, maka punya kelebihan. Nama yang semacam ini punya kelebihan. Ya, dia menjadi ciri, dia menjadi tanda, dia menjadi tetenger, ya, kata orang Jawa, dan dia ya, punya maksud. Ya, punya maksud. Kalau punya maksud, berarti bisa dijelaskan, bisa diceritakan panjang lebar. Orang cerita tentang Al-Quran itu adalah nur. Wah, itu bisa cerita kemana-mana. Ya. Ya, pentingnya Al-Quran. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.